من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Ini karena mandang enggaknya banyak yang baru, di samping kita pun perlu mengulang-ulang permasalahan akidah yang ini adalah dasar agama kita yang banyak dilelehkan oleh orang, tak terkecuali dai-nya atau orang yang mengaku sebagai dai. Di sana kita pilih ada risalah yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekalian ketika orang-orang menuduh Ahlussunnah Salaf itu Wahabi, sekalian kita mengenalkan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang tuduhan-tuduhan mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai orang jahil, bodoh, keturunan iblis atau apa, kita buktikan dengan risalah karya beliau yang menunjukkan tingginya ilmunya beliau. Dan beliau adalah seorang ulama, anak dari seorang alim, ya, diakui keilmuannya sampai di luar Saudi, di luar Jeddah, di luar Najd ketika itu. Bahkan kalau kita mengenal Imam As-Sunani yang di Yaman, membuat tulisan memuji beliau. Begitu juga Imam As-Syaukani yang memiliki kitab Nailul Autor terkenal, juga memuji, mengakui keilmuan beliau. Ini cukup untuk menunjukkan kapasitas beliau dibanding orang-orang yang berusaha menyudutkan beliau dengan tuduhan-tuduhan ngawurnya, hanya karena beliau senantiasa di masa hidupnya berusaha menegakkan dakwah tauhid, dakwah yang dibawa oleh Rasul, mengingatkan kaum muslimin dari bahayanya syirik, menjelaskan tauhid dan lawanannya, risalah-risalahnya, kitabnya terkenal dengan membahas tentang akidah tauhid dengan dalil-dalilnya, dilengkapi dengan ucapan para sahabat, para imam sebelumnya, menunjukkan pemahaman yang kuat, yang benar, yang ada. Beliau bukan orang yang ada-ada sebuah agama. Beliau pun tidak membuat mazhab. Sehingga ketika mereka menuduhkan ini pengikut aliran Wahabi, enggak ada orang yang mengaku saya pengikut aliran Wahabi, itu enggak ada. Kalau orang mengatakan saya mazhab Syafi'i, ada. Memang dia mengaku pengikut mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, itu ada. Tapi enggak ada orang yang saya itu bermazhab Wahabi, enggak ada. Memang dia bukan buat mazhab. Dia hanya mengikuti para pendahulunya, menegakkan tauhid, menegakkan akidah, terbukti dengan risalahnya bagi orang yang berakal dan punya landasan ilmu agama yang benar. Kalau melihat risalahnya akan mengetahui seberapa sebenarnya kapasitas beliau sebagai seorang alim, dan akan terbantahkan tuduhan-tuduhan ngawur mereka. Kitab yang kita pilih ini pun yang sering dijadikan awal bagi orang yang pengen belajar akidah yang benar di zaman ini. Sering dikenalkan dengan risalah beliau yang kecil, risalah al-usul salasah atau salasatul usul. Salasatul usul yang di situ intinya membahas salasah kan tiga, usul perkara pokok. Mengapa ini yang dibahas? Sebagaimana nanti? Intinya adalah membahas tiga permasalahan penting yang buktinya ini menjadi pertanyaan setiap orang di dalam alam kubur. Siapa rohmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Ini inti risalahnya. Nanti akan ada penjabaran seputar ini. Nah, kita mulai malam ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, seperti biasa mengawali bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau ada kita bawakan risalahnya, kitab salah satu usul. Kalau yang bisa beli sendiri, beli sendiri, banyak yang menjual insyaallah. Kata beliau bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan bismillah sebagai bentuk ya pengikutan terhadap Al-Qur'an, pengikutan terhadap sunnah para nabi. Rasulullah ketika ngirim surat Bismillah ya. Ke Hirokel Bismillah Muhammad. Nama Allah. Kisah Nabi Sulaiman ketika mengirim surat dakwah ke ratu ya. Siapa nama? Itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tidak pun ada hadis di sana kulu amrin wibalin la yubda'u fi bismillah bahwa abto bahwa ajda au kama kil, yang artinya setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah maka putus barokahnya. Maka ini semuanya diketahui oleh para ulama, hadisnya dhaif. Apapun itu, jelas tadi cukup dengan sandaran yang tadi, sunnah rasul, juga Al-Quran diawali dengan bismillah, ya itu cukup untuk menjadi dasar. Dianjurkan mengawali tulisan dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya jelas bismillah, mengharap barokah dengan menyebut asma Allah. Dengan asma Allah, Allah yang memiliki sifat rahman dan ar-rahim. Dua sifat Allah, dua nama yang di dalam nama itu terkandung sifat ar-rahman dan ar-rahim, sebenarnya diambil dari kata dasar yang sama, rahimah. Maksudnya rahmat, rahmat yang itu kita artikan sebut rahmat. Dari kata dasar yang sama itu, kata ar-rahman dan ar-rahim. Cuma ada bedanya ar-rahman dengan ar-rahim. Bedanya apa? Bahasa Arab itu perhitungan. Ada ungkapan di, kalau belajar bahasa Arab, ungkapan di tengah mereka mengatakan ziyadatul lafz, ziyadatul makna. Tambah lafal itu tambah makna. Enggak seperti bahasa Indonesia cuma mau dipanjang-panjangan terus tiga hanya tiga atau tiga. Kalau bahasa Arab itu perhitungan benar. Tambah lafal, tambah huruf itu tambah makna. Antum hitung coba, ar-rahman dengan ar-rahim hurufnya banyak mana? Cepat. Ar-rahman, ya. Alnya enggak usah dihitung, misalnya roh, rahman, roh, ha, mim, terus alif, kan panjang dia, ar-rahman, itu ada alifnya berarti. Ya. Rahman, lima, ya. Ya. Kalau rahim berapa? Rahim berapa? 4. Banyak yang rahman. Maknanya pun lebih luas. Maka para ulama menafsirkan rahman itu rahmat Allah yang mencakup seluruh makhluknya, yang taat maupun yang tidak taat, semua dapat rahmat Allah. Dan terdapat mereka rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah tidak hidup, tidak boleh bernafas, karena tidak mau beribadah kepada Allah. Ya, masih adalah dapat rahmat Allah walaupun mereka pembangkang, masih dapat jatah udara untuk dihirup. Itu udara ini punya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim ini lebih khusus, rahmat yang samping pada orang yang beriman, yang khusus nanti dapat masuk ke surga, rahmat mendapat keimanan dan maghfirah dan seterusnya. Mengawali dengan mengharap berkah dengan menyebut asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau Ahlussunnah yang mengartikan. Kalau Mu'tazilah, kaidah mereka, orang yang pengikut Jahmiyah, Jahmi bin Sufyan, kemudian pecahannya Mu'tazilah, kemudian As'ariyah. Coba yang antum hafal 20 sifat soal, 20 sifat wajib Allah. Ada enggak sifat rahmat? Ada enggak? Hah? Enggak ada kan? Coba ulangi lagi. Itu dulu apa? Wujud, kita bako, mukhalafah itu gitu. Ya mubi nafsi wadani aku dua irada, muhayat sama basar kalam qadr. Enggak ada rahmat. Padahal itu sifat apa? Artinya berarti mereka enggak bisa ngartikan itu. Iya kan? Jadi artinya apa? Karena mereka hanya mengakui itu sebagai nama tanpa makna. Merkrok, cap. Ya. Padahal kaidahnya setiap nama Allah, Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang paling indah. nama itu paling indah itu karena memang bagus bunyinya dan juga ada artinya, iya kan? Ada maknanya. Umananya namanya siapa bagus ini, tapi artinya nggak tahu, nggak ada. Indah dari mana? Nama yang indah kan karena artinya, ya kan? Jadi nama Allah itu cuma nama, ya Rahman itu nama, tapi tidak terkandung nama. Karena kalau sekiranya kalau terkandung makna, makna itulah sifat. Karena itu isim sifat, isim fa'il artinya yang. Rahman yang memiliki sifat rahmah. Mereka enggak mau ngartikan itu. Itu sekedar cap. Jadi sama dengan bedu. Nama. Sama dengan jali. Nama tok enggak ada artinya gitu. Ya. Begitu. Jelek kan? Karena konsekuensinya kalau mengartikan asma Allah itu kaidahnya setiap nama itu terkandung sifat yang ditunjukkan oleh nama itu dan itu pasti plek dengan sesuai dengan yang namanya Allah dikatakan Al-Khaliq. Allah Maha Pencipta artinya Al-Khaliq yang menciptakan. Allah memang seperti itu, pencipta. Itulah Allah. Allah yang beri nama untuk dirinya sesuai dengan yang ada pada dirinya. Kalau manusia namanya soleh bisa saja enggak soleh. Allah setiap nama di situ ada makna, mana itu menjadi sifatnya sehingga dalam setiap nama itu terkandung juga si sifat. Menurut kaidah orang-orang Asy'ariyah pengikut Mu'tazilah Jahmiyah itu dia enggak akan bisa ngartikan nama dengan menyebut asma Allah yang namanya itu Rahman dan Rahim. Enggak ada artinya. Jelek kan kaidah mereka. Ini akidah Ahlussunnah. Kemudian setelah menyebut bismillahirrahmanirrahim beliau mengatakan i'lam rahimakallah. I'lam suatu ungkapan untuk mengembalikan konsentrasi bahwa yang mau dibicarakan itu salah satu uslub metode yang akan dibicarakan itu penting. I'lam, ketahuilah ada apa. Tadi ada yang melamun, ada yang baca atau duduk tapi otaknya kemana. I'lam, ketahuilah. Kembalikan konsentrasi. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Doa. Ini ungkapan dan ini kebiasaan bagus dari orang Arab, biasa mendoakan yang diajak bicara. Lalu ketemu orang Arab itu, ketemu sama orang lama ngomong. Ketika bertemu doakan macam-macam panjang, baru nanti tak ngomong apa. Panjang saling mendoakan orang. Kebiasaan yang bagus. Salah. Mendoakan. Dan ini beliau mengungkapkan dengan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Dan ini mengisyaratkan hubungan antara pengajar dan yang belajar, hubungan antara dai yang didakwah itu hubungan rahmat. Hubungan karena atas dasar saling mengasihi. Semoga Allah merahmatimu. Anahu bahwasanya yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, kata beliau selanjutnya. Bahwasanya wajib atas kita mempelajari empat permasalahan. Wajib bagi kita untuk mempelajari empat permasalahan. Wajib. Yang pertama adalah al-ula, kata beliau yang pertama adalah al-ilmu, ilmu. Kita harus berilmu. Ilmu itu apa? Apalagi di zaman sekarang, masya Allah, beliau sudah jeli. Masalahnya sekarang banyak dai latah, ya kan? Asal ngomong bahwa ayat-ayat dorongan untuk berilmu, ya. Mestinya kaum muslimin itu orang yang menguasai ilmu pengetahuan, menguasai iptek, teknologi dan sebagainya supaya tidak ketinggalan. Karena Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Ilmu dunia diomongkan pakai ayat itu. Maka kata beliau, ilmu yang dimaksud yang jadi kita wajib itu adalah, kata beliau, ilmu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah, mengenal Allah. Penting ilmu yang benar, yang dimaksud ilmu yang kemudian menguji itu ilmu agama yang ketika agak dirinci mengenal Allah yang pertama sebelum kau mengelancarkan ibadah. Karena yang diibadah itu siapa sih? Allah. Masa kau tahu cara ibadahnya kemudian kau enggak kenal siapa yang engkau ibadahi? Ya. Mestinya mengenal Allah. Pengenalan yang benar. Jangan sok kenal. Padahal enggak seperti itu Allah. Contoh pengenalan yang salah. Salah kenal, bukan itu Allah. Orang Nasrani percaya adanya Allah, ya kan? Tapi dia salah. Allah yang dianggap dia, Allah yang punya anak. Allah yang punya ibu namanya Maryam. Yang punya anak. Itu bukan Allah, salah itu. Bukan Allah. Ya kan? Di tengah kaum muslimin ada yang punya anggapan Allah dia yang ibadah itu. Allah yang di mana-mana. Kelompok lain yang mengatakan Allah yang tidak di mana-mana. Gitu. Ya kan? Siapa yang mana yang benar, mana yang salah nih? Yang di mana-mana kah yang tidak di mana-mana? Dua-duanya salah. Bersatu dalam satu wadah aswaja. Salah. Ya kan? Aneh. Contoh. Kemudian yang kedua, kata beliau setelah mengenal Allah, perinciannya nanti, ini kan baru menjelaskan apa yang dimaksud ilmu. Iya kan? Ilmu. Ilmu itu yang dimaksud adalah mengenal Allah. Yang benar, yang benar. Mengenal nabinya. Pengenalan nabi yang benar, pengenalan rasul yang benar, jangan kau kenal anggap rasul itu yang apa namanya? Pernah enggak dengar pujian-pujian di masyarakat? Berapa sifat kehususan rasul katanya? Aneh-aneh. Lam yahtalim qotuto. Pokoknya sifat yang ya manusia biasa rasul, enggak usah disifat yang aneh-aneh. Enggak ada bayang-bayangnya. Kemudian akhirnya mereka dia itu basarun, ujian-ujian mereka dalam berjanji. Muhammadun basarun. Manusia tapi laisa kal basari, manusia tapi tidak seperti manusia. Kayak apa? Ya Allah itu mengutus ke kalian itu kan berbentuk manusia supaya kalian maklum lah manusia nih. Kalau engkau diutus kepada engkau bukan manusia, ya enggak percaya bukan manusia. Manusia, ya manusia, manusia bukan kayak manusia lagi. Memang manusia. Ya manusia. Manusia. Kemudian disifati akhirnya berdoa kepada Rasul, ya Rasulullah aghisna aghisna, ya Rasulullah, membuat pujian-pujian yang itu pujian kepada Allah layaknya. Ya kan? Dia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam selawat buat karya disebut selawat. Kalau selawat itu ya mengucapkan selawat, selawat itu selawat. Sallallahu alaihi itu salat, maka dinamakan selawat. Bukan memuji berlebihan. Sarun laisa kal basri, manusia tapi tidak kayak manusia. Ya Rabbi bil Mustafa balik ma qasidana, ya Allah dengan Mustafa, Allah dengan Rasul maksudnya, balik ma qasidana, sampaikanlah apa yang kami inginkan. Kemudian selawat nariyah apalagi yang mereka sebut ya. Sampai masih apa? Allahumma sholli sholatan kamilatan kasalim salaman ya. Taman alai sidina muslimin halu bil qadwatan fariju bil qurbu wa tuqwa bil hawaiju ya. Sudah masih apa kan? Berapa kali dulu mengamalkan setiap hari? Rasulullah disifati seperti itu. Rasul yang tan halu bil qutu, yang dengan sebab dia bisa pintalan itu bisa terlepas, kesulitan itu lepas. Tang fariju bil qurbu, kesulitan itu hilang. Nah ini Rasul ke Allah ya. Tambah lagi pujian yang lagi, wa inna min ilmika lauh wal qalami wa inna min judika dunya wa durratuha. Di antara ilmumu adalah, di antara ilmumu adalah ilmu lauh mahfud, ilmu qalam. Itu baru di antaranya. Hebat ya. Di antara kemurahanmu adalah dunia dan seisinya. Ini bukan manusia ini, ya kan? Padahal Rasulullah sudah mengingatkan la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Inama ana basarun faqulu Abdullah wa rasuluh. Hadi sahih riwayat oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab. Sahih jelas Rasulullah melarang. Jangan kalian berlebihan darah memujiku seperti berlebihannya orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Malah lebih kalau orang Nasrani cuma mengatakan Isa itu anak Allah. Lah ini Allah nih, kalau yang disebut kayak tadi itu. Allah kah orang itu? Iya kan? Ilmu loh wal qalam itu yang tahu siapa? Cuma Allah. Kalau Nasrani cuma mengatakan dia itu anak Allah. Walaupun dia ibadah tetap dia ngaku itu sekedar anak Allah, masih di bawah Allah. Iya kan? Lah ini gimana? Rasul sudah melarang, jangan kau berlebihan memuji itu seperti memuji Nasrani kepada Isa. Aku ini manusia. Dan katakan saja Muhammad hamba Allah dan utusan Allah, itu sudah cukup. Hamba seperti kalian manusia, sifat-sifat hamba ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia rasul, bedanya di situ saja. Rasul, bedanya rasul itu bukan karena dia makhluk yang setengah manusia setengah malaikat. Rasul itu artinya dia ditaati gitu loh. Dia itu penyampai dari Allah subhanahu wa taala. Tinggal kau taati saja, kau ikuti bimbingannya. Nah, itu maksudnya rasul, mengenal rasul yang benar, kemudian mengenal apa tadi, agama, agama Islam yang benar, agama Islam. Nah, semuanya orang aku belajar Islam, belajar Islam, tapi Islam yang bagaimana? Islam yang sumbernya nggak jelas. Maka ditutup dengan bil adillati, dengan dalil-dalilnya. Itulah ilmu. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam dengan dalil-dalil. Itu ilmu. Itulah ilmu. Ilmu yang wajib. Kemudian, itu yang pertama. Ats-tsaniyatu yang kedua, wal 'amalu bihi, beramal dengannya. Mengamalkan. Enggak berguna tahu tapi tidak mewujudkan dalam bentuk amalan. Sebagaimana tidak berguna amalan yang tidak dilandasi ilmu. Sama-sama. Enggak bisa mendingan. Kau ini enggak mau belajar, ibadahmu salah. Daripada punya ilmu tapi enggak beramal, sama-sama jeleknya, enggak ada daripada. Sama jeleknya. Sama jeleknya. Ilmu tidak diamalkan jelek, enggak menyelamatkan. Sebagaimana beramal tanpa ilmu, ya kesesatan, sama. Ujung-ujungnya tetap sama, enggak nyampe ke. Jadi beramal. Ini jelas. Kemudian asali satu. Wadda'watu ilaihi, berdakwah, ngajak. Dakwah itu ngajak kepada tadi, kepada apa? Ilmu yang diamalkan. Ilmu yang tadi itu ingat. Ya. Ngajak orang, dia berilmu, dia beramal, dia dakwah, menyampaikan sesuai dengan ilmu yang dia ketahui, seperti yang dia amalkan, ngajak orang. Ini antum harus ingat nih urutannya itu. Jangan kau bolak-balik. Ini sudah tanda anehnya. Kalau antum melihat orang kayak baru kenal, baru ngaji, mestinya semangatnya itu di belajar, beramal, dan beramal. Ya. Dia belajar, berusaha memahami apa yang dia ketinggalan, kurang paham, dia berusaha ngamalkan. Itu tanda bagus. Kalau dia baru kenal kok semangatnya ndak wae, ya, tanda bahaya ya. Ini langsung gigi tiga. Ya, alamat jebol tuh nanti. Ya kan? Wah, orang semangat nih kenal dakwah. Dia langsung dakwah sama. Ah, alamat nih. Enggak tahan lama tuh. Hati. Balikan lo, balik tarik-tarik gigi dua lo. Satu ini. Belum betul. Enggak aneh. Belum tegur kawan-kawan yang baru kenal tiba-tiba masuk gigi tiga. Iya, jebol, putus rantai, ujung-ujungnya nggak nyampe, salah dia, ya. Urutannya itu gitu, ilmu paham benar, nah, akhirnya dia mengamalkan. Amal dibangun dengan di atas ilmu itu enak, yakin, ya kan, tentram, nggak goyah, nggak ragu. Ketika awalnya ketika dia mendakwahkan, yakin mantap. Karena memang di atas ilmu, belum tahu apa-apa soal dakwah ini kena suket dan bingung lah kan. Oleh itu dia jadi kawan yang dari didakwah itu. Nah, coba. Itu. Dakwah. Dakwah penting, ini ibadah yang mulia. Tapi ingat, dasarnya ini tadi. Bekalnya harus cukup. Kan Allah mengatakan, "Qul hadhi sabili atu ilallah ala basiratin ana wa manit tabahani." Qul, katakan wahai Rasul, ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku. Ini jalanku. Apa? Atu ilallah. Aku mengajak ilallah, mengajak kepada Allah, mengajak kepada agama Allah, syariat Allah, untuk mentaati Allah. Dakwah itu. Tujuannya itu. Kemudian ala basiratin, di atas ilmu. Bahkan para ulama menjelaskan basirah, mengapa tidak pakai kata ilmu? Karena basirah itu lebih dalam lagi daripada kata ilmu. Sehingga basirah itu bukan sekedar tahu materi apa yang harus didakwakan, tapi tahu kondisi yang mau didakwai. Bagusnya bagaimana? Bagusnya apa yang dikedepankan? Benar-benar tahu cara ini dilakukan, ini dahulukan. Ini yang dikatakan Allah untuk Rasul, mengatakan ini jalanku, jalan Rasul ini, jalan dakwah itu ini. Dakwahnya tauhid, dakwahnya mengajak ibadah kepada Allah, mengajak mengikuti syariat Allah, dan di atas ilmu. Ini ukuran dakwah yang benar. Kalau sudah dakwahnya bukan ngajak kepada jalan Allah, ya lihatlah ciri-cirinya. Bukan mendakwahkan mana yang mestinya secara agama harus didahulukan. Ya. Kondisi kaum muslimin banyak terjatuh dalam kesyirikan, padahal itu inti agama. Itu inti ucapan la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah. Kaum muslimin banyak masih terjatuh dalam kesyirikan, buktinya masih banyak. Kalau orang yang tahu agama tahu kenyataan yang ada di lapangan. Tidak mengenal prinsip-prinsip agama itu sendiri. Mestinya lebih peduli, lebih ya pendakwahan tauhid. Ini belum sudah ngomong tentang khilafah Islamiyah. Ya kan? Enggak ngerti. Tiba-tiba ngomong tentang politik Islam, mestinya begini. Enggak ngerti dah. Itu yang satu cuma sibuk ngomong bonus. Ya. Cuma bonus. Tahu kan bonus? Tadilah. Lah orang dapat bonus itu kalau punya modal pokok, ya kan? Kamu beli pulsa dapat bonus SMS sekian karena ada 25.000 pulsa di situ tadi. Kalau enggak ada ya enggak dapat bonus. Ya kan? Cuma ngomong bonus terus. Keutamaan sholat berjamaah kok. Lah kamu sholatnya enggak benar gimana dapat fadilah? Ya kan? Iya, wudhu yang itu wudhu yang betul. Lah sholatnya, jangankan wudhu dan sholatnya, akidahnya saja gak betul. Entah yang ikut yang mana tadi, dua aliran tadi, entah yang Allah di mana-mana atau yang tidak di mana. Pasti antara dua itu, coba aja tanya. Iya kan? Mau ngarap bonus. Bonus itu gak perlu diharap, gak perlu kau jelas-jelaskan pun otomatis dapat, ya kan? Kalau memang programnya benar bonus, itu mau beli pulsa 25. Antum nggak tahu ada bonus tuh, ya. Tapi memang program dari sana gitu, tetap dapat nggak? Dapat. Gitu. Memang fadilahnya seperti itu. Kamu nggak tahu pun, asal kamu sholatnya benar dan jamaah, tahu nggak tahu tetap dapat. Keutamaan sholat. Nggak perlu kamu jelas-jelaskan, dah. Itu bonus. Yang penting sah dulu nih. Bener nggak ibadahnya? Iya kan? Bener nggak akidahnya? Percuma. Contoh, ya kan? Contoh dakwah yang salah jadi sia-sia. Ini sia-sia. Cuma sibuk ya. Kayaknya sibuk. Tapi tak ada guna gitu. Kayaknya sibuk, ubrek gitu. Cuma nambah becek jalan. udah jalan udah becek emang. Cuma ada orang nggak tahu kok ubrek ke situ. Bukan bagus jalan becek. Kayaknya sih bu dia tuh, wah keringetan. Tapi ubrek di situ kan. Nah itu. Tidak berilmu dakwah. Nah ini pentingnya mana? Ilmu mal dakwah. Dakwah itu yang benar ya seperti tadi. Ayatnya jelas. Dakwah kepada Allah dan dibangun di atas ilmu. Inilah jalan dakwah. Sehingga tidak bisa, enggak bisa, enggak, pokoknya enggak bisa. Ya. Enggak mungkin dia itu pokoknya dakwah lah. Terus bodoh-bodoh pun yang penting semangat. Enggak bisa. Tetap harus berilmu dulu. Enggak bisa. Nanti akan tahu dari itu. Kemudian yang keempat, wasabru 'alal adzafi. Sabar. Ini harus atas gangguan di jalan. Jalan tadi. Jalan ilmu, jalan amal, jalan dakwah ya. Harus sabar. Ini kalau enggak sabar semuanya enggak jadi. Mau berilmu enggak sabar enggak jadi. Wah. Belajar salah itu monoton gitu-gitu terus sejak dulu ngomong akidah seputar sirek ini apa kapanlah berbicara orang luar negeri sudah sampai rembulan istana terserah mau rembulan ya apa orang sana sudah membahas bom nuklir nggak penting sejak dulu ngomong khilafiyah lah buktinya kamu nggak tahu khilafiyah kan? Khilafiyah itu bagaimana nggak tahu kan sejak dulu ngomong ini nah, buktinya kalian nggak tahu sebenarnya Islam yang benar bagaimana karena nggak belajar. Gak sabar belajar. Gak jadi. Beramal, sudah belajar. Mestinya harus diamalkan, dia gak sabar. Gak jadi. Iya kan? Apalagi dakwah. Betul kan? Sabar. Semuanya ini harus sabar, harus ikut serta. Sehingga sebagian ulama mengatakan, menyitir membawakan perkataan Ali di riwayat bin Mas'ud, as-sabru mal iman biman zilati ra'si mal jasad. Sabar kaitannya dengan iman itu kalau digambarkan fisik seperti kedudukan kepala bersama jasad. Jadi sabar itu kepala, iman itu seluruh jasad. Jadi enggak ada namanya makhluk hidup tapi tanpa ada kepala, ya enggak? Antum pernah lihat kerbau hidup tapi enggak ada kepalanya? Enggak ada. Nah itu kalau cuma hilang tangannya masih ada hidup, ya kan? Sabar seperti itu. Kalau engkau nggak sabar itu nggak akan ada keimanan. Itu maksudnya. Kalau kehilangan yang lain, tapi masih ada sabar masih lah. Sabar itu mutlak, perlu. Apa sih sabar? Sabar intinya kan seperti namanya, sober itu nahan, pahit, nahan susah, nasah, nggak enak, pahit. Kamu baru belajar, belum sudah di, nah tuh mulai itu dari tampilannya sudah mulai kayak Amroji, sudah mulai itu ngomong-ngomongnya kok sirik-sirik fitah, nah, sudah ketularan virus Wahabi dan sihir, mulai celana mulai cingkrang dan kira, mulai itu, nah seperti itu cuma asal, nah nggak sabar. Apalagi dakwah, mulai ngajak kawannya, ngajak keluarganya, mulai sabar. Kalau nggak sabar, semuanya nggak akan jalan. Maka beliau menyebutkan ini sebagai mukadimah. Ada empat kewajiban yang harus kita penuh, yang harus ada pada diri kita. Dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Ini surat antum pada hafal semua kan? Tapi masalah di sini kita membantah menunjukkan dakiknya, detailnya, telitinya pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang dituduh oleh orang-orang jahil tadi sebagai orang bodoh. Wal 'asri, demi masa Allah bersumpah. Ya, Allah bersumpah tanpa sumpah pun benar. Ketika ada sumpah menunjukkan berat sekali perkara ini. Penting sekali. Allah bersumpah demi masa dengan masa Allah sekehendak Allah mau bersumpah dengan apa. Dan ini menunjukkan besarnya yang dia pakai alat sumpah tadi. Masa konteksnya memang nyambung dengan isi sumpahnya. Innal insana lafi khusr, sungguhnya seluruh manusia itu rugi. Demi masa. Masa ini waktu yang manusia diberikan waktu untuk hidup di dunia ini. Dan isi sumpahnya manusia seluruhnya, pokoknya yang jenis manusia lah. Karena al seluruh manusia, listigrok jamil jenis. Seluruh jenis manusia itu masuk, manusia apa saja lah. Pokoknya kalau kau manusia masuk di sini. Sungguhnya seluruh manusia itu lafi khusrin, benar-benar gitu. Benar-benar ini penguat lagi, tadi udah sumpah penguat. Ini ada lam penguat lagi, lafi khusrin, benar-benar berada di dalam kerugian. Sudah. Ini kan mengagetkan orang makhluk yang namanya manusia. Kalau kalian manusia, wajar kaget. Allah mengatakan seperti ini. Kalau kau enggak manusia, enggak kaget. Gitu. Dikatakan manusia itu semuanya rugi. Kan sudah. Kan enggak ada yang ingin rugi. Lah rugi, kalau rugi bisnis modal 1 juta 2 juta itu masih bisa diulang, masih bisa pinjam lagi. Ini rugi dalam hidup. Ya waktunya ya sekali itu, masa waktu yang dikasih itu ya sekali di dunia ini, enggak bisa ngulang lagi. Lah rugi itu rugi fatal lah, neraka. Semuanya akan rugi. Kan pasti enggak mau rugi. Ya juga. Illal ladzina amanu. Kemudian kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haq, dan saling berpesan terhadap al-haq. Wa tawassaw bis sabr, dan saling berpesan terhadap kesabaran. Artinya yang enggak mau rugi harus memiliki sifat tadi. Iman, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, iman dan amal saleh, tawassaw bis sabr. Itu harus terpenuhi, bukan pilih satu-satu, semua. Karena pakai dan. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan tawassaw bil haq dan tawassaw bis sabr, bukan salah satunya. Harus terpenuhi semua. Kalau enggak pasti rugi, entah seberapalah ruginya. Besar kecilnya tergantung di bagian mana dia kurangnya atau tidak terpenuhinya. Pertanyaannya, mana ilmunya? Ya kan? Mana ilmunya? Kok tadi kan dikatakan kewajiban 4. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Kok berdalil pakai ayat ini, enggak nyebut ilmu? Mana ilmu? Ya. Menunjukkan dalamnya pemahaman Syekh, ada memang tersebut di situ. Tapi ada dalam kata iman, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman i'tiqadun jazim, mereka para ahli kalam, ahli usul mendefinisikan iman adalah keyakinan yang mantap, iman yang benar, ya kan? Kepercayaan, keyakinan yang benar, bukan asal mantap. Mantap gak orang asal dengan keyakinannya itu? Iya kan? Mantap, yakin. Tapi salah. Jadi bukan asal mantap. Wah aku yakin bahwa ini benar pokoknya. Tahu dari mana? Iman yang benar itu harus dibangun di atas apa? Ilmu, pemahaman yang benar. Sama tadi, iman kepada Allah, tentang Allah, ya mantap Allah itu ya di mana-mana. Mantap. Tapi salah itu. Iman di atas. Jadi tidak ada iman yang sah tanpa ilmu yang benar. Enggak ada istilah. Dia sih memang bodoh sih, tapi imannya masya Allah. Oh enggak ada. Enggak ada. Bodoh ya bodoh lah. Bodoh imannya mata. Enggak ada. Ya gitu, enggak bisa. Ilmu. Berarti tersirat di dalam kata ilaladina amanu itu orang beriman mau enggak mau di situ ada ilmu. Jelas jadinya kan? Nah, ilmu yang benar akan membangun iman yang benar. Nah, kemudian beramal dengan amalan yang benar, amalus sholihah. Saya beramal soleh, kemudian tawassul bil haq, tawassul bil haq. Inilah dakwah, iya kan? Ngajak untuk kepada kebenaran. Dan sabar. Penjelasan Syekh rahimahullah taala. Kemudian beliau menguatkan dengan pernyataan qala Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Setelah membacakan ayat tadi, surat tadi, beliau mengatakan berkata Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i yang terkenal itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu penting. Jadi ilmu beliau itu bukan ilmu ngarang sendiri. Ya dia pun baca karya-karya ulama sebelumnya, dia kenal Imam Syafi'i. Dia kenal ulama-ulama sebelumnya. Maka dia dinukilkan ini. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Lau tadabbaron nasu hadhi surah." Kalau yang beliau bawakan, "Lau ma anzalallahu suratan ala khalqi ila lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhi surah lakafatuhum." Kalau Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini saja, surah ini saja, maka cukup. Sebenarnya yang ada di dalam Ibnu Katsir juga membawakan pernyataan Syafi'i, sehingga para ulama mengatakan yang benar redaksinya ini adalah lau tadabbaron nas, seandainya manusia merenungi hadhi surah, surat ini, kalau seandainya mau merenungi surat ini, lawasa'atuhum, maka mencukupi bagi mereka. Mencukupi dalam hal apa? Kan gak mungkin mencukupi semua. Masa buktinya Allah menurunkan banyak surat, masa dikatakan kalau ini saja sudah cukup? Ya enggak lah. Mencukupi dalam hal memotivasi supaya orang itu punya sifat empat tadi. Surat ini cukup kalau orang itu mau merenungi. Kalau orang itu mau merenungi, cukup untuk menjadikan dia semangat untuk berilmu, beramal, berdakwah, dan berusaha tetap sabar di atas itu. Karena ini syarat untuk tidak merugi. Enggak perlu dalil-dalil lain, enggak perlu kata mutiara dari siapapun, nasihat-nasihat apa. Surat ini sebenarnya cukup untuk orang itu bisa bersemangat berilmu, bersemangat beramal, bersemangat berdakwah. Karena ini syarat. Sampai sedemikian rupa Allah mengatakan bersumpah semua manusia itu rugi. Ya enggak mau rugi, jadi harus memiliki empat. Tanpa tambahan dalil lain lah, sebenarnya ini cukup untuk mendorong dia untuk memiliki empat sifat, ya kan? Ini maksudnya pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah taala yang dibawakan oleh beliau. Kemudian beliau mengatakan waqala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari terkenal Muhammad bin Ibrahim bin Barbisbah, ini bukan orang Arab, dari Bukhara, daerah mana kan? Daerah Rusia kan? Terkenal dengan Sahihul Bukhari. Yang beliau nukil ini juga dari kitab yang dikenal dengan Sahihul Bukhari. Imam Bukhari mengatakan di situ bab al ilmu qoblal qaul wal amal. Dalam Sahih Bukhari itu ada bab, tulis bab ilmu dulu, ilmu sebelum berkata dan beramal. Allah Ta'ala, Imam Bukhari dalam bab ini membawakan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Fa'lam, ketahuilah. Ilam, ketahuilah, taulah, ilmuilah. Tahu dulu, tahu annahu la ilaha, bahasanya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, tauhid. Ini yang harus pertama kau tahu, hidayah yang benar. Ilmuilah, kemudian kau baru bisa punya iman, tauhid yang benar, la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Baru kau bisa beramal, di antara amalan adalah istighfar. Maka Imam Bukhari fabada'a bil ilmi qoblal qauli, dalam ayat ini jelas mengawali dengan ilmu sebelum ucapan dan amal. Katakan kan, orang yang muduh maaf ya Allah itu membuat manhaj sendiri, menganggap sendiri, aliran sendiri. Baru mukadimah itu salasa sudah membantah anggapan batil mereka. risalahnya syarat dengan dalil dan pernyataan para ulama sebelumnya. Mengapa mereka menuduh ini aliran sesat, membuat aliran sendiri mazhab Wahabi? Enggak ada. Mereka saja yang ngecap-ngecap kita sebagai Wahabi. Kita enggak pernah mengaku sebagai Wahabi. Memang bukan, ini bukan mazhab. Bukan. Ya adapun kita sekarang belajar mengikuti kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya sama dengan orang lain ketika belajar dari kitab ulama yang lain dalam bidang yang lain. Apa kemudian ketika bahasa Arab dia mengikuti belajar dengan kitab Al-Ujurumi, kemudian kita juri itu ya orang Jurumi. Ya. Enggak juga. Biasa, dia seorang alim sebagaimana orang alim yang lain. Alhamdulillah dia tak khususnya spesialisasinya dalam masalah akidah, banyak memberikan pengarahan, memperbaharui, mengingatkan kembali kaum muslimin terhadap akidahnya. Dan kemudian banyak diikuti oleh ulama setelahnya. Keutamaan bagi beliau bukan justru malah jadi celaan. Sehingga ya kan justru penting ketika mereka menuduh Wahabi, justru kita sebarkan nih ajaran Wahabi biar tahu sebenarnya. Ya kan? Itu yang Wahabi-Wahabi, ah, tahu enggak Wahabi itu nih. Tuh. Ya kan? Kalian enggak tahu Wahabi nuduh-nuduh nih ajarannya ini. Kitabnya ini kitab Wahabi ini. Nih di situ ada kata Imam Syafi'i, ada kata Imam Bukhari. Nah. Mau kau bilang apa? Ada ayat Al-Qur'an, ada hadis. Semuanya bisa dipertanggungjawabkan isinya secara ilmiah. Jangan asal nuduh. Dalam keadaan kita tidak mengaku sebagai Wahabi. Ini awal risalah, kodimanya beliau mengatakan seperti ini. Diingatkan seluruh kaum muslimin, kita yang aku rahmat, semoga Allah merahmati, ini ada kewajiban sama hari ini, kita punya kewajiban. Ayo kita punya kewajiban untuk berilmu, memahami agama kita ini. Kewajiban untuk mengilmui akidah agama kita ini yang benar. Setelah itu kita beramal. Setelah itu saling mengingatkan satu sama lain tentang amalan, tentang ibadah, tentang akidah, tentang agama kita ini. Dan kita sama-sama bersabar. Bisa orang mengatakan ini ajaran sesat. Ini kodimah beliau dalam risalah salah satu usul. Gimana, mau tambah kah? Cukup atau ada yang mau disampaikan? Sudah. Sampai jam berapa kira-kira antum bertahan?